Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama hadir pula di majlis yang sama-sama kita cintai dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu mendengarkan kajian rutin ba'da maghrib di Masjid Agung Sunda Kelapa, yang pada malam hari ini insyaallah kajian kita dengan materi tafsir akan langsung diisi oleh guru kita Al-Mukarramul Ustaz Dr. Kiai Ali Nurdin MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga apa yang menjadi hajat kita bersama Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita akan langsung mendengarkan kajian tafsir pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramul Ustaz Dr. Kiai Haji Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, hari ini hari tasyrik ya Pak ya. Hari tasyrik yang pertama, jadi tanggal 11 Zulhijjah. Kali ini kita ingin melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang ketika Idul Adha itu disyariatkan berkorban, itu oleh Allah mereka disebut sebagai orang yang berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah. Nah, seperti apa ciri mereka? Seandainya kita tidak berkorban, maka jangan berkecil hati. Sepanjang ada empat kriteria, empat ciri yang disebut dalam ayat ini, yang dapat kita laksanakan dengan istiqomah di bulan-bulan di luar Idul Adha, Zulhijjah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai Al-Mukhbitun, yaitu orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Apa ciri-cirinya? Mari kita lihat di surah nomor 22. Surah nomor 22 di ayat yang ke-34, 35. Ustaz Faruk sedang ada tamu, mungkin ada yang bisa membantu baca terjemahnya nanti, Pak. Surah nomor 22 ayat 34, 35. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashshiril mukhbitin alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu bunyi teks ayatnya. Ada yang membantu baca terjemah? Tidak ada, Pak. Silakan. Itu kelihatan terjemahnya, kelihatan tuh. Di depan. Siapa yang mau bantu? Bapak mau bantu, Pak? Ini kelihatan tuh. Kelihatan terjemahnya itu. Nah. Nah, sedang di mix ya, Mas. Moga. Ya. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Iya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Iya. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk atau patuh kepada Allah. Iya. Siapa mereka ini? Ayat 35-nya Ustaz, teruskan. Ayat berikutnya yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Iya. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Iya. Iya, terima kasih. Sepertinya belum makan sore ya, Mas. Lemes banget bacanya itu, lemes gitu loh. Kelihatan kalau belum makan tuh lemes. Setiap umat telah kami syariatkan berkorban. Pegang aja, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Nanti terusin bacanya, enggak apa-apa ya. Makanya kalau enggak pengen disuruh baca, duduknya di belakang, depan yang disuruh baca gitu. Setiap umat, jadi kurban itu bukan hanya syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat, yaitu apa? Agar kalian menyebut nama Allah dengan menyembelih binatang ternak. Jadi kurban itu menyembelih binatang ternak, menyembelih. Maka kalau ada orang kurban bawa ikan gitu, karena mungkin orang nelayan, kurban ikan boleh nggak, Bu? Nggak boleh, nggak nyembelih kok. Meskipun ikan lebih enak ya, tapi nggak boleh. Yang disembelih itu binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Ya binatang yang ternak berkaki empat, halal itu, Pak. Maka kambing, sapi, dan unta atau kerbau itu. Di luar itu enggak boleh. Sebagai kurban. Gitu. Ayam boleh enggak? Ayam. Ayam panggang sedekah, Bu. Ayam panggang itu bukan kurban, tapi sebagai sedekah. Boleh untuk sedekah, malah bagus. Apalagi ayam panggang kampung, ayam kampung ya, Bu ya. Iya, enak sekali itu. Yang enggak boleh sedekah ayam kampus. Nah, itu enggak boleh kira-kira gitu. Itu dosa itu, Bu, gitu ya. Nah, kemudian Tuhanmu Tuhan yang satu. Berserah dirilah dan berikan kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Siapakah mereka ini? Nomor satu, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, apa, Bu? Gemetar hatinya. Yang gemetar apanya? Hati, bukan badannya ya, Bu. Kalau gemetar badannya namanya demam, Bu. Tapi hatinya. Apa maksudnya ini, gemetar hatinya? Maksudnya orang-orang yang hatinya selalu online kepada Allah. Online dengan Allah, terhubung. Begitu. Maka orang-orang yang seperti itu sebagai bukti dia tunduk patuh kepada Allah. Berarti apa? Hatinya hanya selalu bersama Allah. Dan itu bukti konkretnya hidupnya tentram, Mas Dev. Karena apa? Hatinya selalu mengingat Allah. Surah nomor 13, Ustaz. Surah Ar-Ra'd. Ayatnya yang ke-28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Surah 13 Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ya, silakan. Lagi Ustaz tadi. Sudah ketemu itu? Monggo, mic-nya. Langsung aja. Iya. Burungan sementara. Iya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Iya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tuh, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau ada orang yang hatinya tidak tentram, Bu, itu pasti yang diingat selain Allah itu kira-kira apa, Bu? Macam-macam. Utang. Iya kan? Mau kondangan banyak gitu kan misalnya. Biasanya habis Idul Adha ini banyak kondangan ya, Bu. Itu bisa bikin resah hati. Itu berarti apa? Dipikirin, dimasukin dalam hati. Maka Al-Quran juga menegaskan hati manusia itu dalam rongganya hanya satu. Kalau satu itu digunakan untuk mengingat Allah, tentram. Coba lihat surah 33 Ustaz. Surah nomor 33, namanya surah Al-Ahzab, ayat yang keempat di bagian awal. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Nah, kira-kira begitu. Lanjut Mas. Ya. Nanti saya lapor Allah biar dapat pahala lagi. Terus Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Nah, sudah. Allah sekali-kali tidak menjadikan dalam rongganya itu dua hati, hanya satu. Satu itu kalau digunakan untuk mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Sebaliknya kalau yang satu itu digunakan untuk berpaling dari peringatan Allah, hidupnya menjadi sempit. Surat nomor 20, surah Toha namanya, ayat 124. Allah berfirman di situ, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Surah Toha, surah 20, 124. Teruskan Mas. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, iya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Nah, jadi yang bikin sempit lapang hidup itu bukan apa yang terjadi di luar diri kita, bukan karena faktor keuangan kita, bukan karena faktor jabatan kita, tetangga kita, keluarga, bukan. Tapi apa? Hati kita. Seseorang yang sedang dilanda masalah tapi hatinya begitu dekat dengan Allah, ya hidupnya lapang. Sebaliknya, contohnya Rasulullah, maka Rasulullah itu dikatakan Allah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi? Karena apa? Beliau selalu mengingat Allah. Meskipun masalah Nabi itu, apalagi semenjangkan sejak dari Rasul, bahkan sejak kecil Nabi itu kan bermasalah, Pak. Yatim piatu di usia berapa, Pak? 6 tahun. Keluarga yang dicintainya hampir habis di usia 12 tahun. Dirundung masalah. Bahkan ketika sebagai Rasul, putranya pun wafat. Rasulullah putranya 7, yang meninggal 6, Bu, bayangkan. Musibahnya beruntun. Di saat puncak sedang membutuhkan dukungan istri, istrinya pun Khadijah wafat. Ujian apalagi? Tapi apakah kita ingin mengatakan hati Nabi sempit, hidup Nabi sempit? Tidak. Hidup Nabi lapang. Kenapa? Hati beliau lapang. Kenapa? Selalu mengingat Allah. Sebaliknya orang yang hidupnya dipenuhi dengan kelapangan material, duniawi, tapi kalau hatinya berpaling dari Allah, hidupnya menjadi sempit. Itu rumusnya. Maka dulu ada ustadz kita ya, yang mengubah lagu, saya kira itu lagunya bagus itu, untuk kita renungkan bersama, agar kita menjaga hati. Jagalah hati, betul kan Bu ya? Setuju enggak? Terusnya apa itu Bu? Jangan kau nodai, jagalah istri jangan dipoligami. Loh, bukan hatinya maksudnya itu Bu. Oh bukan gitu ya Bu ya? Lanjutannya bukan gitu ya? Bukan. Itu. Maka nomor satu siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah. Mereka itu yang kemudian disebut sebagai orang yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor satu. Kemudian yang kedua, di ayat utama kita tadi, ciri orang yang tunduk patuh itu dikatakan dalam ayat tadi, apa itu? Wassabirina ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar apabila tertimpa musibah. Itu apa Bu? Musibah itu sesuatu yang menimpa kita tidak suka, itu namanya musibah. Al-Quran memberi beberapa contoh musibah. Mari kita lihat misalnya contoh musibah itu, surah nomor 2 Ustaz, ayat 155 sampai 157. Ini penjelasan Al-Qur'an tentang beberapa contoh musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Silakan Mas. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ketakutan, kelaparan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan harta, jiwa, jiwa, dan buah-buahan, buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu 156-nya, yaitu yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya. Terus sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Balasannya apa? 157 dapat balasan apa? Ayat berikutnya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna, keberkahan yang sempurna, dan rahmat dari Tuhan mereka, rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, dapat tiga keutamaannya Pak Ibu. Tadi contoh musibah tadi ingat gak Mas? Nomor satu apa itu? Apa tadi Ibu nomor satu tadi? Sungguh kami akan menguji kamu dengan ketakutan. Takut itu apa? Sesuatu yang tidak nyaman disebabkan yang belum terjadi, itu namanya takut. Jadi yang ditakutkan sendiri belum terjadi, tapi baru kita bayangkan seakan-akan itu kalau terjadi. Misalnya takut mati, padahal belum terjadi matinya, tapi kita takut. Takut hantu, padahal hantunya belum muncul gitu loh, tapi takut. Padahal kalau muncul beneran ya enggak apa-apa sebetulnya, tapi kita bayang udah ketakutan dulu. Takut masa depan, masa depannya belum datang, takut aja. Kalau yang paling ditakutin istri biasanya apa Bu? Kenapa? Sawi kamen lagi. Kenapa takut Bu? Enggak usah takut Bu, biasa aja. Pokoknya kalau kawin lagi ya musibah namanya, innalillahi gitu aja. Itu ya, nomor satu ketakutan. Yang kedua tadi apa contoh musibah? Kelaparan, enggak usah dibahas. Lapar itu memang takut ya apa? Itu sesuatu musibah itu. Tuh kan saking laparnya ibu sampai bawa makanan ke dalam tuh, no, dibagi-bagi itu. Nah, itu contoh ini, kelaparan itu musibah, ya gitu. Maka suara hati itu kalah dengan suara perut, gitu kan. Lepas kerucuk-kerucuk itu kan kalah itu perut. Nah, itu kelaparan. Apalagi tadi? Kekurangan harta, miskin, itu jelas musibah. Meskipun kaya itu juga cobaan. Maka di Al-Qur'an dikatakan, ketahuilah hartamu dan anakmu adalah cobaan. Kaya itu cobaan, tidak kaya juga cobaan. Pilih mana? Alah, enggak usah voting gitu. Tapi itu cobaan. Dan biasanya orang kalau dicoba dengan kekayaan merasa enggak dapat cobaan. Maka banyak enggak lulus. Enggak ada orang kalau kaya itu merasa dapat cobaan. Jarang ke masjid juga, aduh cobaanku berat. Kenapa? Kaya, enggak ada gitu. Padahal itu cobaan benar sebetulnya itu. Yang keempat tadi apa, Bu? Kekurangan? Itu ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, kekurangan? Kekurangan jiwa itu apa? Maksudnya apa, Bu? Meninggal keluarga kita, itu namanya kekurangan jiwa. Bukan jiwanya berkurang atau stres gitu, bukan ya, Bu. Tapi meninggal keluarga kita. Maksudnya apa? Seseorang yang kita sayangi, kita cintai, dipanggil oleh Allah, bagi yang ditinggal itu namanya musibah. Bukan bagi yang meninggal. Bagi yang meninggal sendiri kalau dia orang baik itu Allah anugerah Bu, husnul khotimah. Tapi yang ditinggalkan sedih. Nah, itu dapat musibah. Kok enggak datang? Iya, saya dapat musibah. Keluargaku meninggal tuh. Orang tua meninggal bagi anak itu menjadi musibah. Suami meninggal bagi istri menjadi musibah. Istri meninggal bagi suami itu menjadi anugerah itu. Wong istri meninggal kok bagi suami anugerah itu loh, Bu. Istri meninggal bagi suami juga mau musibah dulu gitu loh, Bu. Oh, langsung anugerah aja itu. Tuh. Yang kelima, kekurangan apa tadi, Bu? Kenapa disebut buah-buahan, Bu? Ini berarti dalam pandangan Al-Qur'an, makanan yang paling sehat itu buah, Bu. Yang sehat itu buah. Maka sampai disebut di Al-Qur'an, makanan para penghuni surga itu apa, Bu? Mesti buah. Buah itu, enggak ada kalau disebut gorengan, itu enggak ada, Bu. Buah itu. Yang makan. Sebetulnya kalau kita itu makan ya sehari-hari itu, Bu, ikuti apa yang dikatakan di Al-Qur'an, oh, sehat, Bu, beres. Enggak ada sakit macam-macam itu. Yang penting apa? Halalan thayyiban. Ikut aja banyak makan buah, sayur gitu. Di Al-Qur'an seperti itu sebutnya itu, Bu. Terutama buah. Wa faqihati mimma yatakhayyarun. Tuh, sampai disebut surah Al-Waqiah itu, wa faqihati mimma yatakhayyarun. Buah-buah yang telah kami terpilihkan. Wa lahmi mimma yashtahun, baru kemudian daging. Tapi sebutnya apa? Buah dulu. Penyebutan ini juga mengandung maksud, berarti apa? Makan yang sehat itu caranya apa? Sebelum makan yang gede, makan buah dulu. Gitu loh, Bu. Itu kata Al-Quran itu. Maka sebelum makan nasi, daging itu makan buah dulu. Di kulkas ibu boleh gak ada daging, tapi jangan sampai tidak ada buah, makanan sehat. Buah, sayur itu luar biasa itu, Bu. Saya tanya, Bu, maka binatang yang paling kuat tuh tenaganya binatang apa, Bu? Ada yang tahu enggak, apa, Mas? Ya? Yang paling kuat tenaganya? Enggak, gajah enggak kuat. Apa? Kalau mesin tuh tenaga apa? Kuda toh. Berarti binatang yang paling kuat tenaganya tenaga apa? Kuda. Saya tanya, kuda itu makanannya apa, Mas? Rumput. Jadi kalau pengin kuat makanlah. Loh enggak, maksudnya makan sayur-sayur gitu loh, Bu. Buah itu bikin kuat. Daging bikin kuat, tapi prosesnya lama itu, maka lemes. Maka harimau itu misalnya habis dapat mangsa gitu ya, makan kambing gitu. Habis makan harimau ngapain, Bu? Tidur. Gitu. Kenapa? Daging itu membutuhkan proses pencernaan yang sangat lama. Dan itu berat untuk pencernaan kita, maka ngantuan gitu. Maka kalau pengen nyenyak tidurnya, Bu, habis isai pengen nyenyak tidur, makan daging, langsung angker tidurnya itu. Tapi sampai susah bangun gitu kan itu. Nah, itu contoh ya. Maka kenapa Al-Qur'an menyebut kekurangan buah-buahan karena makanan yang sehat. Nah, itu contoh musibah. Dan orang-orang yang sabar, tapi dikatakan apa? Paling tidak apa, Bu? Mendapat balasan tiga disebut di ayat ini. Nomor satu apa? Keberkahan yang sempurna. Yang kedua apa? Rahmat Allah. Dan yang ketiga apa? Petunjuk. Ini orang sabar. Coba kita lihat lain. Apa balasan Allah bagi orang yang sabar? Di surah nomor 39 ayat yang ke-10. Di antara balasannya apa? Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah 39 Az-Zumar ayat yang ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Silakan, Mas. Lanjutkan, Mas, terjemahnya. Iya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, kalimat terakhir itu, hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Kalau pahala sabar itu tanpa batas, maka sabarnya jangan dibatasi. Kalau orang bilang sabar ada batasnya, namanya kurang atau tidak sabar. Itu sabar KW4 itu namanya, Bu. Kok sabar kok ada batasnya? Ada juga yang bilangnya apa? Habis sudah kesabaranku. Kalau habis kan bisa pinjam dulu atau ngambil lagi. Tidak ada kesabaran yang habis. Gitu, Bu. Kalau kita merasa kurang sabar, sampai-sampai Allah itu mengajari doa agar kita jadi orang yang sabar. Disebut di Al-Quran itu sampai dua kali itu, Bu. Kita lihat contoh ya, yang pertama ya, surah nomor 7 Al-A'raf 126. Ini contoh sabar atau doa agar kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang sabar. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mas, lanjut Mas, terjemahnya Mas. Surah 7 126. Wa ma tanqimu minna, dan karena udah itu. Ya, itu terjemahnya. Dan kamu tidak menyalahkan kami. Melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Iya. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Iya. Maka berdoalah. Maka berdoalah. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Tuh, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran ke dalam diri kami. Dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Gampang gak, Bu? Pendek saja. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran ke dalam diri kami. Wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Cuma 6 kata itu pendek sekali tuh. Biar gak ngantuk dibaca bareng ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, Bu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sekali lagi, Bu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Tuh, pendek kan, Bu? Ini yang pertama. Doanya begitu. Yang kedua nanti Ibu cek aja di rumah, surah nomor 2 ayat 250 itu doanya sama, hanya beda ujungnya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu. Nah, tadi ciri orang yang tunduk patuh itu orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Mengapa kita mesti sabar? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena tidak ada satupun musibah yang terjadi menimpa kita itu kecuali atas izin Allah. Surah nomor 64 ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Silakan Mas. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, tidak ada satu pun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Sekecil apapun, Bu. Hal yang menurut kita sepele kecil terjadi sampai yang gede urusannya terjadi karena izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, itu pasti ada kebaikannya. Itu. Karena Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi itu tanpa hikmah kebaikan. Kok iseng-iseng enggak ada tujuannya kayak orang update status, enggak ada, itu mesti ada kebaikan Allah. Maka mengapa kita mesti harus bersabar? Karena itu terjadi atas izin Allah. Jadi sabar enggak sabar itu sebetulnya pilihan kita, Bu. Kalau kita tertimpa musibah, kita enggak sabar, yang rugi diri sendiri. Wong seandainya enggak sabar, musibah sudah terjadi kok. Apa kalau kita enggak sabar itu kemudian musibahnya terus gagal, enggak jadi? Enggak. Maka tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Sehingga bagi orang yang tidak bersabar, kerugian akan diri sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang bersabar, tadi Allah katakan, yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan memberinya petunjuk. Maka gampang ya, Bu. Hidup ini pilihan ya. Maka orang milih apa? Sabar atau putus asa? Sabar atau marah-marah? Itu pilihannya kita. Rumusnya apa? Hidup ini pilihan, tapi konsekuensi dari pilihan itu bukan pilihan. Ya, saya ulangi, hidup ini pilihan, tapi konsekuensi dari pilihan itu bukan pilihan. Kalau sudah milih, kita nggak bisa menolak konsekuensinya, nggak bisa milih lagi, ya sudah. Kalau orang nggak sabar, maka akhirnya hidupnya terpuruk, itu bukan salah siapa-siapa, salah dia sendiri milihnya. Karena itu kayak hukum gravitasi itu loh, Bu. Gravitasi itu kalau benda itu dilempar ke atas, jatuhnya kemana, Bu? Bawah. Orang lompat dari atas terus ngapain? Jatuh ke bawah. Itu terus kalau dia lompat, jatuh nggak bisa lagi. Pilihan lain, nggak jadi jatuh, nggak bisa. Misalnya nih, gedung 15 lantai, orang bunuh diri, Bu. Terjun dari lantai 15 sampai lantai 5 nggak jadi, itu nggak bisa. Aduh, nggak jadi deh, nggak bisa. Udah lah, meluncur, jatuh, udah selesai. Nah itu, hidup itu pilihan, tapi akibat dari pilihan bukan pilihan. Ya, terima. Maka agar kita jadi orang yang dinilai Allah sebagai tunduk patuh, kata Allah apa? Jadilah orang-orang yang sabar apabila mendapatkan musibah. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang sabar. Kelihatan orang sabar tuh auranya itu tenang gitu loh, damai, ngantuan. Biasanya begitu, Bu. Orang-orang sabar itu tenang gitu, ngantuan gitu. Agak sedikit memelas gitu. Itu biasanya itu orang sabar itu. Baiklah, kata itu seperti itu gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan juga selalu menyertai orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ciri orang yang tunduk patuh itu adalah kata Allah tadi di ayat yang ke-35 Al-Hajj, orang-orang yang istiqomah dalam ibadah sholatnya. Istiqomah ibadah sholatnya. Wal muqimis sholat. Kenapa kok yang disebut kok di sini istiqomah ibadah sholatnya? Karena apa? Inilah salah satu bentuk ibadah ritual yang memang disyariatkannya kita kerjakan itu kan setiap hari, ya Bu. Kalau puasa kan cuma setahun sekali, sebulan bulan Ramadan. Haji mungkin ya seumur hidup sekali. Tapi untuk sholat ini kan ibadah yang setiap hari, bahkan 5 waktu. Maka kalau orang bisa istiqomah ibadah sholatnya dikerjakan dengan baik, bukan sekedar sholatnya, tapi juga makna-makna ibadah sholatnya dikerjakan, maka paling tidak kalau bisa Bapak Ibu, jangan tinggal dalam satu hari itu, kalau bisa minimal 5 waktu, ya itu nggak bisa ditawar. Tapi kalau bisa diistiqomahkan yang sunnah, yang sunnah pun nggak usah yang aneh-aneh, cukup yang sunnah yang memang muakkad gitu ya. Itu jumlahnya kalau kita hitung itu paling tidak nanti sholat kita sehari itu 40 rakaat tuh. Dari mana? 17 rakaat sholat fardunya, ya toh? Kemudian 10 rakaat sunnah rawatibnya yang muakkad, seperti qobliyah ba'diyah itu. 17 tambah 10 berapa, Bu? 27. Tambahkan tahajud, qiyamul lail dan witirnya 11 rakaat, berapa sudah? 27 tambah 11 berapa? 38. Tambahkan 2 rakaat saja sholat duha, udah sehari 40 rakaat kita. Kenapa kok pilih 40? Al-Quran itu senang sekali dengan angka 40, Bu. Itu disebut angka kesempurnaan. Nah, kalau bisa kita 40 rakaat satu hari itu masya Allah, istiqomahkan itu, top banget itu. Nah, cuma kalau khususnya yang sholat malam itu, Bu, wah itu enggak mudah itu. Sekali-kali bisa sholat malam, tapi kalau setiap malam itu enggak mudah itu. Bandingkan kalau mau nonton bola, wah persiapannya luar biasa itu, Bu. Ya kan? Tapi kalau untuk sholat malam tuh enggak pakai persiapan kadang-kadang, Bu. Kalau orang mau nonton bola itu kan persiapan, ya Bu ya. Sorenya itu kopi, kacang itu siap gitu. Buat apa? Buat persiapan nonton. Saya bayangkan kalau orang nyiapin kopi buat apa, Mas? Persiapan tahajud. Itu mantep banget. Tapi enggak pakai itu persiapan gitu itu. Enggak tahu kenapa kok begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tentang apa? orang-orang yang istiqomah ibadah sholatnya. Maka kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, istiqomah sholat, salah satunya apa? Tujuan itu sholat untuk mengingat Allah memang. Surah nomor 20 ayat yang ke-14 Allah mengatakan begitu. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Surah 20 ayat 14. Iya, satu lagi ini kita masuk isya. Silakan Mas dibaca. Iya. Ayat 14-nya itu? Surah 20. Oh, nah ayat. Ayatnya 14. Iya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Iya. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat nah, aku. Nah, sembahlah aku, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Karena sudah waktu isya, maka kita mengingat Allah dengan mendengarkan azan isya. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رسولullah صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita teruskan poin satu lagi atau yang keempat, yang terakhir, tentang ciri orang yang tunduk patuh kepada Allah yang disebut di surah Al-Hajj ayat 35 tadi, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami infak, kami berikan, kami rezekikan, mereka berinfak. Jadi kita ulangi lagi ya Bu ya. Yang pertama tadi apa? Orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Yang ketiga, yang istiqomah dalam ibadah sholatnya. Dan yang keempat adalah orang yang berinfak. Kalau ibadah sholat melambangkan hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, maka berinfak melambangkan hubungan kita dengan sesama, hablum minannas, dan itu tidak bisa dipisahkan. Maka berulang kali Al-Quran mengatakan perintah sholat selalu diikuti perintah zakat, wa qimus sholah wa atus zakat. Karena apa? Bukti kita tunduk patuh kepada Allah berarti kita berbuat baik dengan sesama. Saya ulangi, bukti kita tunduk patuh kepada Allah, kita harus selalu berbuat baik dengan sesama. Dan simbol kebaikan sesama itu, salah satu redaksi yang digunakan dan dipilih Al-Quran adalah dengan berinfak. Mengapa infak? Karena infak itu mencakup segala jenis pemberian kita, baik sunnah maupun yang wajib, baik materi maupun non-materi. Meskipun dalam penggunaannya nanti infak itu biasanya yang sunnah dan tidak ditentukan, itu infak. Maka ada kotak infak kan, itu gak ditentukan Pak. Dan biasanya dalam pemakaiannya infak itu untuk yang sedikit, yang kecil. Maka kalau kotak infak biasanya bunyi klutik. Nah itu kotak infak itu. Padahal sebetulnya di Al-Quran dalam konteks berinfak, memberi itu apa? Segalanya, yang wajib maupun yang sunnah. Maka seorang suami misalnya memberikan nafkah kepada keluarganya, itu bagian dari kategori infak dalam pemakaian di Al-Quran. Bukan hanya zakat yang kemudian wajib, istilah-istilahnya seperti itu. Yang pasti tuntutan dan tuntunan untuk berinfak itu, nomor satu niatnya harus lurus, harus semata-mata mengharap ridha Allah. Istilahnya apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Maka yang seperti itu balasannya apa? Surat nomor 2, 261. Ini kelompok ayat yang berbicara tentang keutamaan orang yang berinfak. Surah 2 Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsal habbah. Ustaz Fadl. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Bagaimana kalau infaknya tidak ikhlas? Karena untuk pencitraan, karena ada udang di balik, misalnya begitu. Konsekuensinya apa? Teruskan Ustaz, 262. Lanjutnya, ayat berikutnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Iya. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si menerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak menyebut, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak menyakiti penerima. rima. Dua itu tanda orang yang infak ikhlas itu tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti penerima. Maka mohon yang aktif di medsos, di media sosial, di grup-grup WA, jangan kebanyakan update status amal solih kita. Nanti kena penyakit riya itu. Tujuannya mungkin kadang baik untuk syiar ya, tapi batas syiar dengan riya itu beti itu, beda tipis. Ya loh, amal sosial saja sebaiknya dirahasiakan, apalagi kalau amal ritual sama Tuhan, yang tahu biar Allah aja. Jangan jam 3 sudah buka update status indahnya tahajud. Itu masih mending itu, Pak. Masih mending. Kenapa masih mending? Ada itu. Saya baca berulang-ulang itu. Jam 9 pagi itu loh. Masang status baru terkirim itu. Alhamdulillah baru selesai tahajud. 9 pagi. Alhamdulillah selesai tahajud. Mungkin duha maksudnya gitu kali ya. Keliru tahajud itu. Ada yang begitu. Maka kalau orang berinfak karena riya, terus kan Ustaz 264 nya surah 2 264, dapatnya apa itu kalau orang itu riya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Iya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si menerima. Nah, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Tuh. Dan dia tidak beriman kepada Allah. Masya Allah. Dan hari kemudian. Terus? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Nah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Batu licin, Bu. Batu licin itu yang batu kali yang hitam licin loh, Bu. Yang biasanya kadang-kadang untuk apa namanya? Iya. Apa itu, Mas? Untuk itu, Ustaz. Untuk ngulek itu loh, Bu. Untuk ngulek sambel itu kan licin ya, hitam gitu kan. Itu kan enggak ada porinya, Bu, enggak ada lubangnya ya. Itu ada debunya. Terus tertimpa hujan lebat. Kira-kira bersih enggak, Bu? Jangankan hujan lebat, gerimis saja itu sudah bersih. Iya toh? Jangankan hujan lebat, ini tertimpa gerimis itu loh, batu licin sudah licin tuh. Ini berarti apa? Tidak tersisa. Kalau orang itu beramal karena riya atau menyakiti penerima. Tetapi, ini catatan kita, beramal yang sesekali riya itu masih lebih baik ketimbang yang tidak beramal. Tidak beramal karena takut enggak ikhlas itu jelek gitu. Setiap dimintai infak dari pengurus masjid atau dari apa pesantren gitu, jawabannya apa? Maaf, saya belum ikhlas. Daripada saya enggak ikhlas, enggak dapat apa-apa, enggak beramal gitu. Itu jelek sekali tuh, Bu. Masih lebih baik kita berinfak meskipun terkadang riya, enggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita beramal kadang-kadang ada riaknya, kadang-kadang ada pamrihnya itu, tapi terus beramal, itu kalau pengin tobat, istighfar, mohon ampun, ya insya Allah jadi pahala lagi, Pak. Ya Allah, kalau ada infakku yang riak-riak, campur-campur riak, mohon diterima, ya Allah, aku tobat. Diterima, dapat pahala. Ya kan, Bu? Tapi kalau ada orang gak punya amal sama sekali, gak pernah beramal itu, ya Allah, terimalah. Apanya terimalah terimanya? Gak duwe apa-apa kok terimalah gitu. Itu harus hati-hati itu. Maka berinfak riak-riak dikit itu masih, tapi yang lebih utama apa? Yang ikhlas semata karena Allah. Ikhlas itu seperti apa? 76 ayat 9 ya, Ustaz. Ini orang yang berbagi dengan ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tuh. 76 ayat yang ke-11. I9. Ini ciri orang yang kalau berbagi itu dengan ikhlas. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Iya. kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Tuh. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Semata-mata mengharap ridha Allah. Balasan dari orang yang kita bantu tidak diharap-harap. Jangankan balasan, pengucapan terima kasih aja enggak ditunggu-tunggu kok. Enggak dipikirin kita itu, situ mau terima kasih atau enggak itu enggak dipikirkan oleh kita. Tapi sering kami sampaikan, ayat ini jangan dipakai oleh orang yang kalau diberi kebaikan. Orang yang baik sama kita, kita jangan diam aja itu. Enggak terima kasih sama sekali, enggak ngomong, enggak terima kasih. Kenapa enggak terima kasih? Situ kan enggak mengharap terima kasih. Loh, boleh. Orang itu kalau enggak pandai berterima kasih kepada sesama, berarti enggak pandai bersyukur kepada Allah. Harus terima kasih, Bu. Meskipun situ enggak mengharapkan. Ini pertama ya. Yang kedua, berkaitan infak, ada yang disebut apa? Prioritasnya. Jadi infak itu enggak boleh ngawur, Bu. Wes pokoknya diberikan kepada siapa saja. Enggak ada prioritasnya. Ada infak kepada ring 1, ring 2, gitu ada aturannya. Jangan keliru, ini ada orang yang peduli, suka infak ke yayasan-yayasan gitu ya. Tapi keluarganya malah enggak dikasih infak. Nyantuni janda-janda, istri malah enggak. Itu enggak boleh begitu. Ada prioritasnya, Pak. Setelah kepada keluarga inti, dekat, anak, istri, berikutnya siapa? Surah nomor 2, Ustaz, 215. Ini ayat yang suka ataupun tuntunan yang dalam agama suka dilupakan ini, Pak. Surat nomor 2, 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Iya. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, satu, kaum kerabat, dua, anak-anak yatim, tiga, orang-orang miskin, empat, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi yang harus dipikirkan yang pertama kali untuk infak siapa tadi? Orang tua. Orang tua itu termasuk mertua, harus sama yang udah nikah. Misalnya kalau lebaran orang tua dikasih apa? Contohnya, kasih apa misalnya? Apa Mas? Orang tua kasih apa? Contoh aja. Apa Bu? Baju toh Ustaz toh. Bang, cuma contoh aja kok ya dulu. Contoh kok pelit banget itu ya. Yang gede aja gitu loh. Ini enggak serius nih contoh. Apa misalnya? Apa? Perhiasan gitu loh, berapa gram Ustaz? Contoh aja. Sebut aja enggak apa-apa, namanya contoh kok. Berapa Bu? Misalnya Bu. 100 gram. Enggak apa-apa. Wong cuma contoh kok, enggak apa-apa gitu. Kalau orang tua kasih 100 gram, mertua juga harus adil. Itu infak begitu. Kasih apa lagi misalnya contohnya? Mobil. Orang tua mobil, mertua juga harus mobil. Sama Pak kasih mobil cuma beda tahunnya. Enggak boleh. Harus sama. Itu namanya tidak adil itu. Tuh, ini ada prioritasnya. Yang ketiga Pak Ibu, berinfak itu harus proporsional. Surat nomor 25 Al-Furqan ayat yang ke-67 itu mengatur proporsionalitas berinfak. Tidak boleh menginfakkan semua harta. Punyanya apa? Motor, jual motornya. Infak, tidak boleh. Ada ayatnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tidak berlebihan, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ada yang protes, Bu. Dulu sahabat Abu Bakar menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Iya, tapi itu sesekali aja. Ketika Rasulullah mobilisasi dana untuk perang, beliau umumkan siapa yang mau infak, langsung bahkan saya Rasulullah, saya infakkan semua harta saya itu. Nabi bilang, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, Allah dan Rasulnya. Apa yang Abu Bakar benar, tapi apa itu sekali itu aja, Bu. Enggak setiap saat terus kemudian semua harta yang diinfakkan, enggak. Lah apa gunanya Allah tadi mengatakan wa mimma razaqnahum, kami infak belanjakan sebagian. Ada ketentuan persentase 2,5%, ada warisan sekian-sekian, itu ketentuannya apa? Agar proporsional. Infak itu harus proporsional. Inti ajaran Islam itu proporsional, Bapak Ibu. Maka kalau yang melampaui batas itu tidak Islam itu. Apa saja kebaikan itu harus proporsional. Tahajud semalam seuntung, enggak boleh. Pagi pingsan, enggak boleh. Harus proporsional. Infak ya harus proporsional. Semuanya ada aturan mainnya proporsional. Betul enggak, Bu? Termasuk pengajian malam seperti ini harus proporsional. Kalau sudah azan Isya, sudah malam, ya sudah selesai pengajiannya itu. Jangan panjang-panjang. Kita segera sholat ini itu. Enggak boleh panjang-panjang. Nanti melampaui batas. Nah, melampaui batas itu dosa. Enggak islami namanya. Kan begitu, betul enggak, Bu? Empat hal, kita review kembali ya. Ciri orang yang tunduk patuh, nomor satu apa tadi? Bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Disebut nama, ingat lho Bu, disebut nama Allah itu. Ada semacam pencerahan. Ada orang yang disebut nama Allah, enggak ngefek sama sekali Bu, enggak ngaruh. Disebut nama istri orang, gemetaran. Ada begitu, itu kan musibah namanya itu. Yang kedua apa tadi? Orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Yang ketiga apa? Istiqomah dalam sholatnya. Dan yang keempat adalah yang suka berinfak. Semoga kita dapat melaksanakan empat amal ini sehingga dikelompokkan oleh Allah sebagai orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu, satu aja. Iya. Silakan Bu, mohon ditunggu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, masalah hati yang bergetar itu maksudnya kalau kita mendengar apa pengajian atau kita terus ingin menuju ke situ atau deg-degan gimana maksudnya? Oh, baik. Maksudnya deg-degan atau cepat-cepat ingin datang ke tempat Masjid Salim gitu. Betul, Bu. Oke. Hati yang dimaksud itu bukan liver di dalam ini terus deg-deg-deg itu bukan gitu ya, Bu ya. Tapi yang dimaksud adalah kesadaran spiritual kita, Bu. Rohani kita itu merasa dekat dengan Allah. Selalu ingat, nah bentuk konkretnya ya betul tadi. Ibu misalkan pas mengajian, mendengarkan ayat, mendengarkan tuntunan Allah, kita ingin sekali mengamalkan. Kalau kita mendengar ayat-ayat berisi ancaman atau siksa, kita kemudian tergerak untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu bentuknya. Atau bentuk lain juga bisa saja begini. Misalnya, Bu, kita merasa terharu gitu. Kenapa? Kita mendengar kekuasaan Allah. Saya ambil contoh gini. Kita berhadapan dengan kekuasaan Allah yang begitu nyata gitu ya. Kalau ada seorang suami yang sudah lama menginginkan anak, kemudian Allah kanugerahkan istrinya hamil. Dalam proses persalinannya ternyata apa? Dokter mengatakan istri Anda lemah. Itu kan mungkin deg-deg ya Bu ya. Wah, deg-deg. Maka dia terus doa betul dan posisi Allah gitu. Sudah lama pengen anak, giliran dikasih pun kemudian prosesnya kayak gitu. Akhirnya setelah beberapa saat dokter keluar sambil mengucapkan selamat ya Pak, istri Anda selamat dan anak Anda selamat. Dia langsung nangis Bu, sujud syukur, terima kasih Allah. Nah itu kira-kira gitu. Dia tergetar, dia langsung bisa menyaksikan kuasa Allah. Kok ada yang seperti itu? Nah itu bisa. Ada juga kasus misalnya gini Bu, ada seorang suami, istrinya itu sakit Bu, sakit serius sekali. Kemudian dia putuskan untuk merawat sendiri istrinya. Dia enggak minta tolong pembantu, enggak anaknya, dia sendiri putuskan. Sambil cari nafkah, sambil ngurus anak. Sampai kemudian bertahun-tahun, sampai satu saat anaknya kemudian enggak tega lihat ayahnya begitu berjuang ngurusin ibunya itu. Terus mereka usul, Pak, kami sepakat Bapak sebaiknya nikah lagi saja, biar kami yang merawat ibu, kasihan Bapak sudah lama berkorban untuk ibu. Apa kata suami? Ibumu kalau sehat saja enggak mungkin saya tinggalin. Apalagi dia sakit. Sudah anak enggak apa-apa kok. Nah, si anak langsung nangis Bu, terharu. Nah, itu juga semacam perasa getaran gitu. Para suami situ kan terharu juga toh? Loh, itu Bu. Ini sini. Dalam hatinya bilang Bu, gue banget tuh. Ya, gitu. Kalau kedengeran istrinya, pret gitu. Nah, itu contoh beberapa hal yang kita sebut sebagai disebut nama Allah, disebut kekuasaan Allah, itu menimbulkan rasa terharu gitu ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin begitu. Ya, terima kasih sekalian. Oh, satu lagi ya, pas adil ya, Pak ya. Yang wanita satu, yang laki-laki satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sih mau nanya, kalau di dalam Al-Qur'an kalau menyebutkan kalimat atau ada kata-kata surga selalu dibarengi dengan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maksudnya penggambaran itu bagaimana? Menurut pandangan Pak Ustaz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penjelasan para ahli tafsir ya Pak, kenapa kok pilihannya kok sungai-sungai bukan gunung-gunung misalnya gitu ya. Pertama, ini yang saya kira, saya sependapat ini. Manusia itu 80% tubuhnya itu air. Maka manusia itu dimanapun tinggal pasti merindukan air. Itu karena manusia makhluk hidup terbuat dari air. Nah, langsung rindu kalau air itu satu ya. Maka senang di mana-mana. Apalagi air itu jernih, kayak digambarkan surga kan jernih mengalir bawah. Maka biasanya untuk orang-orang kaya yang punya ruangan tanah yang cukup, itu mesti dibikinnya apa itu, Pak? Di samping kolam renang apa lagi, Bu? Ini pancuran taman kan. Gemericik gitu loh. Itu karena suara air itu melodi alam yang sangat indah. Senang orang itu, Bu. Apalagi bayangkan orang Arab, Pak. Wong kita aja yang tiap hari banyak air sampai banjir pun seneng air yang jernih loh gitu. Betul enggak, Pak? Apalagi orang Arab yang enggak pernah melihat air yang jernih gitu loh. Maka ketika dibayangkan surga itu mengalir sungai, wah langsung seneng sekali itu. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua, memang ya kehidupan umumnya orang itu kalau kurang air, maaf, mati, Pak. Betul nggak, Bu? Dehidrasi kan. Tapi kalau kurang makan loh, minum, Bu, yang banyak, Bu, minum, Bu, yang banyak, Bu, nggak apa-apa, Bu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kurang makan, paling kelaparan, nggak sampai mati, Pak. Tapi kurang air, masalah. Maka Ibu kalau ke masjid ke Sunda Kelapa, jangan lupa bawa air. Nggak bawa gorengan, nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau jangan lupa air. Maka di tas-tas apa, jangan lupa. Kalau kami di rumah dengan santri-santri itu, kami wajibkan, Pak. Setiap tahajud harus di depannya harus ada air. Sebelum beraktivitas harus minum air minimal 2 gelas. Kenapa? Itu tubuh, Pak. Itu bagus sekali. Nah, manusia itu kalau kurang air meninggal dehidrasi. Nah, kira-kira kebutuhan paling pokok itu apa? Air. Ibu enggak ada nasi, enggak masalah, Bu, kalau ada air gitu loh. Ada nasi berarti enggak ada air piye coba? Gimana, Pak? Ada nasi, manusia banyak, tapi gak ada air sama sekali. Semana juga gak ada sayurnya lagi, terus makan, gimana coba? Meskipun dikunyahnya sampai lama pun tetap aja masih nyangkut ini, Bu. Tetap butuh air. Itu ya, beberapa hal yang pasti maka orang itu merindukan air, Pak. Nah, itulah mengapa kita harus menghargai air ya, Pak. Ya, menghargai air. Karena dalam agama juga kita semua berkaitan dengan masalah air. Wudhu pakai apa, Bu? Air. Mandi besar? Air. Dalam semua agama itu air, Pak. Orang Hindu ya kenal sungai Gangga. Orang apa semua pasti keterlibatan air. Sampai-sampai wajah pun disebut air, kan. Air mukanya nampak keruh. Loh. Untuk menggambarkan wajahnya keruh itu air mukanya. Kok ada? Mana enggak ada airnya, kan. Disebutnya air mukanya. Karena apa? Tubuh manusia itu memang air. Nah, itu. Nah, tapi selebihnya karena ini ijtihadi ya, Pak. Ijtihadi itu ya pikiran orang, boleh setuju, boleh enggak. Yang jawaban yang pasti itu, kalau mau puas itu, wallahu a'lam. Itu puas, gitu. Karena apa? Ya itulah, gambaran surga seperti itu. Tapi ya, jawabannya yang benar seperti apa, yang penting mudah-mudahan kita semua masuk surga. Karena sudah amin, sudah selesai, Bu. Kira-kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah alhamdulillah telah kita ikuti kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya marilah kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.